Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Muslimin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, Mbak Allah rahimahumullah. Tema kita pada subuh kali ini adalah penjelasan singkat seputar kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beberapa waktu yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Pengertian tafsir, jenis-jenis tafsir, tingkatan-tingkatan tafsir, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab tafsir Imam Ibnu Katsir adalah salah satu kitab yang akan kita jadikan rujukan atau referensi dalam kajian kita. Maka sebelum kita mengkaji tafsir terlebih dahulu, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu semua, kitab tafsir Imam Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, yang paling banyak dijadikan rujukan dalam kajian-kajian tafsir. Dan kitab ini diterbitkan oleh banyak penerbit. Nah, itu ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh kitab tafsir Imam Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh beberapa penerbit di berbagai negara. Ini adalah versi aslinya bahasa Arab. Ada yang sampai 9 jilid tergantung ketebalannya. Kemudian ada juga yang hanya 4 jilid saja. Kemudian ada juga yang beberapa jilid begitu ya. Jadi ini dari kitab diterbitkan oleh berbagai penerbit di berbagai negara, di berbagai negara Arab. Nah, kemudian kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah kitab tafsir yang sangat tebal. Salah satu sebab ketebalannya adalah pengarang Imam Ibnu Katsir ketika meriwayatkan sebuah hadis, beliau menjelaskan sanadnya. Kemarin sudah jelaskan satu apa ya. Jadi umpamanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu sudah jelaskan dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat Rasulullah, bukan satu-satu. Ada lagi kita, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sudah jelaskan dari Imam Ahmad, atau diriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari gurunya, dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga panjang. Ini salah satu sebab mengapa kitab tafsir Ibnu Katsir begitu banyak. Karena itu banyak ulama yang meringkas. Ini beberapa yang saya ketahui, ini ada beberapa kitab tafsir ringkasan. Taisirul Alim Padi Imam Ibnu Katsir diringkas oleh Syekh Muhammad Nasir Ar-Rifai. Ada 3 atau 4 jilid tebal ya. Yang jelas ya. Kemudian ada lagi ringkasan yang dibuat oleh salah seorang ulama besar juga dari Timur Tengah, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ishtar. Ya. Mukhtasar Tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi Mukhtasar Tafsir Imam Ibnu Katsir ini yang ringkasan dilakukan oleh Syekh Muhammad As-Sawuni. Beliau adalah salah seorang dosen mengajar di Universitas Ummul Qura Makkah. Berasal dari Suriah, ya, ulama besar, ulama besar dan seorang ulama produktif yang banyak menulis buku. Muhammad Ali As-Sawuni. Ini beberapa contoh ringkasan tafsir. Tafsir ini tujuannya supaya yang membacanya tidak jenuh, tidak bosan, karena ya begitulah para ulama terdahulu ya. Ketika menulis kitab itu karena begitu begitu cintanya mereka pada itu, sampai yang enggak sanggup itu bukan yang menulisnya, yang membacanya yang sanggup. Yang membacanya enggak sanggup. Nah, ini salah satu kelebihan ahli dan bukti umat Rasulullah. Jadi seperti disampaikan oleh Dr. Adian Husaini, kata beliau, umat Islam itu dulu dikenal sebagai umat yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu kemudian Rasulullah SAW menjadi seorang nabi yang unik. Akan tetapi sesuai setelah Al-Quran diturunkan, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, umat yang umi ini, kata Dr. Ali Husaini, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian menjadi gila menulis. Sampai kemudian di awal-awal turunnya Islam atau di awal-awal turunnya wahyu, Rasulullah melarang menulis ucapan beliau karena khawatir bercampurnya antara wahyu Al-Qur'an dengan ucapan beliau. Ini salah satu contoh bagaimana hausnya para ulama terdahulu dalam hal menimba ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Bapak dan Ibu, Allah dicontoh ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian ini versi Indonesia ya, dari beberapa pengantin. Nah, tadi yang saya katakan ringkasan Taisir Al-Ali Al-Adil Pernasib Arifah ini kemudahan dari Allah, taisir. Jadi ini menerjemahkan sesuai dengan judul aslinya, taisir, kemudahan. Kemudian dari Allah, ringkasan tafsir Mukasir ya. Ini ada 3 atau 4 jilid ya, tebal. Ini bagus ya, telah kita miliki. Kalau yang ini saya kurang tahu yang apa ringkasan atau aslinya tadi, tetap mungkin ada ringkasan-ringkasan yang ingat begitu panjangnya apa yang itu sudah dimandu. Kemudian ini Syekh Ahmad Syakir, salah seorang ahli hadis ya, abad ini, juga menulis atau membuat ringkasan judul aslinya Umdatut Tafsir an Al-Hafidz Ibnu Katsir, diterjemahkan Mukhtasar Tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, Tafsir Ibnu Katsir. Ini sangat bagus ini ya. Ini kita jelaskan kelebihannya apa. juga salah satu ringkasan beberapa jilid. Ini yang kita lihat kelihatan terakhir tadi, terbitan Pustaka Imam Syafi'i Bogor. Ya. Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jilid. Jadi ini sangat bagus ya, kalau kita miliki untuk memahami Quran. Nah sekarang kita lihat bagaimana pujian para ulama tentang tafsir Ibnu Katsir. Imam Asy-Syaukani, salah seorang ulama, bahkan beliau juga punya tafsir beberapa jilid, tafsir besar. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir terbaik, salah satu kitab tafsir terbaik dari kitab-kitab tafsir yang ada. Kemudian Imam As-Suyuti ini juga mengarang tafsir juga ya, membuat tafsir ya, Ad-Durrul Mansur. Beliau menilai tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang menakjubkan, belum ada ulama yang menandinginya kata dia, ya luar biasa. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganjurkan untuk ilmu membaca tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu namanya tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Penulisnya memberi judul seperti itu. Ya, bukan tafsir Ibnu Katsir ya, sebutan kita tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jadi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya, yang menganjurkan kita semua sebagai penuntut ilmu untuk membaca kitab ini untuk memahami Al-Qur'an. Nah ini salah satu kelebihan dari apa tafsir Ibnu Katsir adalah metode yang beliau gunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an ya, sebagaimana kita jelaskan. Jadi tafsir Al-Qur'an ada tiga metode. Yang pertama tafsir bil mansukh, tafsir dengan riwayat. Yang kedua tafsir dengan diroyat atau dengan logika. Yang ketiga tafsir dengan akal, dengan apa? Dengan isyarat seperti yang kita jelaskan. Nah, kemudian lihat tafsir Imam Ibnu Katsir ya, itu yang beliau gunakan adalah tafsir bil mahsur, tafsir dengan riwayat, yaitu tafsir Al-Qur'an ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ini yang paling tinggi tingkatannya sebagaimana yang beliau jelaskan. Kemudian tafsir dengan sunnah Rasulullah, ini menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga dengan perkataan sahabat ya. Ini yang metode penafsiran Al-Quran yang benar. Inilah metode, inilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah sekarang kita lihat Imam Ibnu Katsir itu siapa. Ini ringkas. Nama lengkap beliau Ismail bin Amr Al-Quraisy bin Tafir bin Al-Basri Al-Dimashqi. Ya. Ini nama beliau adalah Ismail. Ini jarang yang tahu kita ya. Namanya Ismail. Ismail bin Amr, nama ayah Al-Quraisy. Ini berarti dari suku ada suku Quraisy ya, sebagai suku Quraisy. Bin Katsir. Nah, justru di sini Katsir itu bukan bapak, tapi kakeknya. Ya. Jadi itu Katsir itu Katsir bukan bapaknya, tapi kakeknya. Kalau bapaknya siapa namanya? Amr. Ya, Amr. Al-Basri, Basri itu nanti disebut kepada tempat lahir itu Busra. Ya. Sebuah kota di Suriah bagian selatan. Suriah sekarang sedang bergejolak ya. Di situ Imam Ibnu Katsir dilahirkan. Tahun lahir 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Tempat wafat Damaskus di Suriah juga meninggal. Tahun wafat 724 Hijriah atau 1373. Usia beliau 73 tahun ya. Tidak terlalu tua. 73 tahun. guru ternama Imam Ibnu Taimiyah. Hebat ya. Jadi biasanya kalau gurunya hebat, muridnya juga ada yang hebat. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu ternyata punya murid yang luar biasa, yaitu Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian murid ternama ini muridnya banyak ya, murid guru juga banyak ya. Guru banyak, murid juga banyak. Murid ternama Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Siapa ini saya jelaskan? Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi adalah salah satu ulama hadis, pakar hadis. Salah satu karya beliau adalah beliau memberikan penelitian dan penilaian terhadap kitab-kitab terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya'uddin. Kitab yang sangat terkenal. Saya kira setiap muslim pasti paling tidak pernah mendengar kitab yang namanya Ihya'uddin karya Imam Al-Ghazali ya. Ini kitab luar biasa ya. Jadi Imam Al-Ghazali beliau bukan seorang ahli hadis, karena itu di dalam kitab Ihya'uddin terdapat hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan sampai tingkatan palsu dalam kitab Ihya'uddin. Karena itu Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi melakukan penelitian sekaligus penilaian terhadap hadis-hadis tersebut, dan kemudian kalau di nanti kalau kita membeli kitab Ihya'uddin itu di sebagaimana saya jelaskannya, membeli buku itu yang ada catatan kakinya. Nah, ini diberikan catatan kaki oleh Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Kata hadis ini buat siapa-siapa, kemudian umpamanya hadis yang dhaif sudah jelaskan. Hadis yang dhaif sudah jelaskan juga hadis yang palsu dan seterusnya. Jadi ini salah satu karya besar yang dimiliki oleh salah satu murid ternama Imam Ibnu Katsir yang bernama Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Takhrij hadis al-Hiyah, jadi penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya'uddin. Ini kitab yang akan insyaallah akan kita banyak baca ini ya. Ini penjelasan tentang kitab ini. Judul kitabnya Bab Tafsir min Ibnu Katsir. Lubab itu dari kata lub, artinya inti. Jadi sesuai dengan apa yang beliau lakukan, karena beliau adalah meringkas ya, melakukan ringkasan. Lubab namanya lubab, itu inti ya. Diambil inti-intinya. Lubab tafsir min Ibnu Katsir ya. Inti tafsir kalau gitu ya, zaman inti tafsir dari Ibnu Katsir. Penulisnya salah satu ulama dari Saudi Arabia, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Al-Sheikh ya. Ini aslinya, kemudian diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar, penerbit Mustaqim Syafi'i. Nah, kita lihat editornya orang-orang top ya. Orang-orang top. Ada beberapa di saya sebutkan, ada 4. Yang pertama Farid Ahmad Akbar, yaitu Islamic Center Islam Bekasi. Kemudian Muhammad Yusuf Harun, ada lagi nama Dr. Hidayat Wahid MA, mantan Ketua DPR RI. Ustaz Abdul Qadir Jawas, salah seorang ustaz dan penulis buku yang banyak penulis buku dakwah. Nah, ini editor, jadi sehingga kitab versi terjemahannya menjadi lebih enak gitu ya. Lebih enak kita baca, kemudian bahasanya juga sederhana ya. Penerjemahannya juga enak. Kadang-kadang buku sebagian buku terjemahan itu kalau kita baca kurang enak, karena kurang bisa menjiwai ya, karena terjemahan itu kan memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini kalau kita tidak bisa menjiwai bahasa itu tujuan, sehingga terjemahannya jadi kurang enak. Sedangkan ini enak ya, bahasanya enak. Jadi mudah untuk dipahami, tidak berbelit-belit. Bapak dan Ibu, hamba Allah dan Rasulullah. Selanjutnya kita jelaskan tentang mukadimah pengantar penulis ya, Dr. Muhammad. Nah, dikatakan tafsir ini merupakan tafsir terbesar, tafsir terbesar dan mengandung manfaat yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Ya. Sebuah tafsir yang paling besar perhatiannya terhadap manhaj tafsir yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir sendiri dalam mukadimah yang disampaikannya. Ini kemudian perkataan Ibnu Katsir ya, dalam mukadimahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, jalan penafsiran yang paling benar yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini yang pertama tadi dijelaskan. Nah, jika Anda tidak dapat menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka hendaklah Anda menafsirkannya dengan hadis. Nah, dan jika tidak menemukan penafsirnya di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka hendaklah merujuk kepada pendapat para sahabat. Karena mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan kondisi yang hanya mereka lah yang menyaksikannya. Mereka menyaksikan wahyu. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuan yang benar, dan amal saleh. Namun jika tidak ditemukan juga, maka kebanyakan para imam merujuk kepada pendapat para tabi'in dan ulama sesudahnya. Ini metode penafsiran yang dilakukan oleh atau digunakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Nah, kemudian dalam tempat lain dia katakan, untuk proses peringkasan ini saya menempuh waktu 3 tahun secara penuh. 3 tahun ya, waktu yang cukup lama. Dengan kerja keras siang dan malam, dengan harapan semoga apa yang saya lakukan termasuk dalam timbangan kebaikan. Setelah selesai melakukan peringkasan secara menyeluruh, saya menelaahnya kembali dari awal sampai akhir sebanyak 2 kali. Yang demikian itu saya lakukan dengan tujuan untuk mempermudah para penuntut ilmu dengan mempersingkat waktu yang berharga bagi mereka. Nah, setelah dilakukan peringkasan, saya melakukan beberapa penambahan terhadap tafsir ini. Ini penting untuk kita ketahui ya. Kenapa tafsir ini diringkas seperti itu? Yang pertama, penafsiran 3 ayat dari surat Al-Maidah nomor ayat 97, 98, 99 dan akhir dari ayat 96. Barangkali ini tidak terdapat dalam kitab aslinya sehingga perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua, mentarjih, mentahrij lebih dari 300 hadis. Nah, mentahrij maksudnya melakukan penelitian, diteliti siapa yang meriwayatkan, bagaimana status hadisnya ya. Hadisnya sangat banyak, akhir dan ukhri, mencapai kurang lebih 300 hadis ya. Jadi sebagai contoh kita ketahui satu hadis saja ya itu perlu berjam-jam untuk perlu mengetahui statusnya ya. Kalau hadis tersebut umpamanya tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim, itu perlu berjam-jam ya. Sehingga dalam biografi Ahmad Nasir bin Al-Albani jelaskan beliau itu kalau sudah masuk perpustakaan lama sekali keluarnya, karena begitu rumit dan kuatnya ya. Untuk melihat itu baru satu hadis saja bagaimana 300 hadis ya. Jadi itulah makanya tadi katanya sampai kurang lebih 3 tahun ya. Jadi mentahrij artinya melakukan penelitian terhadap hadis lebih dari 300 hadis yang dikemukakan penulis tanpa ada komentar darinya. Jadi yang tidak dikomentari ya. Padahal Imam Ibnu Katsir ini ahli hadis, tapi beliau terkadang tidak memberikan komentar hadis sesuai atau tidak. Jadi itu dijelaskan. Jadi kalau hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, beliau lewatnya karena sepakat bahwa hadis tersebut pasti sahih. Tetapi kalau tidak terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim, maka ya, itu beliau teliti ya, teliti. Nah, kemudian jika ada hadis yang tidak sahih, itu beliau tinggalkan kecuali Fadhailul Amal sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hukum mengamalkan hadis sahih ya, hadis yang tidak sahih yang dhaif bukan hadis palsu. Itu sebagai ulama membolehkannya termasuk dalam ini fadhailul amal. Jadi artinya nanti jangan kaget. Jangan kaget kalau membaca ini kan sudah diteliti, sudah luar biasa ini. Tapi kok masih ada hadis yang dhaif? Ada nih. Kenapa? Karena Abdullah bin Muhammad ini mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam keutamaan beramal. Ini ada sikap. Bagus itu kalau sudah melihat ada hadis yang dhaif kemudian di dalam buku tersebut langsung dia tidak lagi membaca. Wah, ini untuk apa saya baca buku ini? Ini hadisnya dhaif. Apa atau lagi ditambah-tambah hadisnya dhaif atau hadis-hadisnya dhaif dan sebagainya. Ungkapan yang sesungguhnya kurang sopan ya bisa kita lontarkan. Padahal kita mesti menentukan persoalannya, boleh tidak kita mengamalkan hadis dhaif ya. Ternyata dalam kitab ini pun ada ya. Ini ada namanya hadis yang tidak sahih atau hadis dhaif. Kemudian nah ini yang penting. Sedangkan hadis-hadis yang dihukumi oleh Ibnu Katsir sebagai hadis maudhu, hadis palsu ya sebagai mereka jelaskan, atau hadis munkar atau dhaif warid secara mutlak yang disertai indikasi kelemahan atau kemajhulan, majhulannya tidak diketahui, tidak diketahui perawinya, atau sebagai hadis munqati, hadis terputus, saya hilangkan itu ada sedikit sekali dihilangkan hadis, jadi tidak lagi dimuat, yaitu yang mempunyai faedah penting yang tidak terdapat pada hadis lain dengan syarat tersebut bukan hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu tetap yang ketiga, menisbatkan kiraat dan riwayatnya kepada para tokohnya. Jadi kiraat itu ada beberapa, nanti Imam Ibnu Katsir tidak menjelaskan, yang menjelaskan adalah para ulama ya. Yang keempat, menafsirkan lafaz-lafaz yang tulis dalam kitab ini ya. Kemudian melakukan peralat terhadap sedikit kesalahan dalam kitab berkenaan dengan kiraat atau tokoh yang lainnya. Nah, kemudian dari riwayat ini di atas terlihat jelas bahwa mana yang telah dipergunakan dan bukan standar. Lihat. Nah, pertama menghilangkan hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis-hadis palsu yang pertama, jika hadis-hadis palsu dihilangkan sama sekali. Hadis palsu yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, menghilangkan nama-nama rijal sanad. Jadi sanad yang panjang itu potong. Ya, tidak disebutkan lagi sanad secara menghilangkan hadis yang biasanya diulang berkali-kali ya. Ini supaya tidak terulang-ulang, supaya tidak jenuh membacanya. Dan yang keempat, menghilangkan israiliyah, cerita dan kisah yang tidak dikenal dan tidak berkaitan dengan maksud. Jadi di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ternyata ada juga kisah-kisah israiliyah ya. Nanti akan kita jelaskan ini bagaimana hukumnya. Kemudian yang kelima, menghilangkan empat rumah yang disampaikan penulis yang mengangkat masalah tingkatan ini, karena empat rumah cukup panjang, ini hanya diringkas oleh Dr. Abdullah. Kemudian tentang Israiliyah, insya Allah nanti pekan depan saja karena ini agak panjang ya. Jadi ini metode yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir dalam penulisan tafsirnya, kemudian metode yang dimana ringkas orang yang melakukan ringkasan terhadap tafsir beliau tersebut. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian kita pada subuh kali ini. Insya Allah ke depan tentang Israiliyat, Israiliyat itu apa? Ya, apa itu Israiliyat? Kita sering dengar. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya, ini penting juga untuk kita ketahui supaya hal-hal yang berkaitan dengan tafsir ya. Baik, kita akhiri sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagi orang awam, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebaiknya kita kalau membeli buku, belilah buku yang ada catatan kakinya, ya, footnote-nya di bawah. Kemudian di dalam footnote tersebut ada penjelasan tentang status hadis. Ya. Ini penting, sebab orang awam, awam dalam hadis seperti kita ya. Awam ya, kita bukan ahli hadis. Sebagai penuntut ilmu, kita mesti kritis ketika membaca atau mendengar sebuah hadis. Nah, prinsip yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah tidak setiap yang disebut orang hadis adalah hadis. Orang bilang hadis ternyata tidak hadis, bukan hadis, hadis palsu. Karena itu kita perlu kembali kepada penjelasan para ulama. Buku yang ada catatan kakinya yang menjelaskan tentang status hadis riwayat siapa, kemudian hadisnya bagaimana, itu penting supaya kita tidak mengamalkan hadis yang tidak jelas bahkan masuk kategori palsu ya. Ada lagi silakan Pak Abdul. Tafsir At-Tabari adalah salah satu tafsir metodenya hampir sama dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Ini kitabnya juga berjilid juga ya banyak. Kemudian ada juga yang ringkasan juga ada. Saya cuma kurang begitu mengetahui tentang ringkasan tafsir At-Tabari. Metodenya sama tafsir At-Tabari dengan riwayat juga ya. Dan ringkasan juga ada. Ringkasannya ada. Saya cuma tidak tahu versi Indonesia-nya apakah ada apa enggak. Tapi ringkasannya